Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketiga dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah pengagungan terhadap ilmu. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu yang kesembilan adalah sabar dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Menghafal membutuhkan kesabaran. Memahami membutuhkan kesabaran. Menghadiri majelis ilmu membutuhkan kesabaran. Demikian pula menjaga hak seorang guru membutuhkan kesabaran. Berkata Yahya Ibnu Abi Katsirin, la yustata'u al-'ilma bi rahatil jism. Tidak didapatkan ilmu dengan badan yang berleha-leha. Demikian pula menyampaikan dan mengajarkan perlu kesabaran. Duduk bersama para penuntut ilmu perlu kesabaran. Memahamkan mereka perlu kesabaran. Demikian pula menghadapi kesalahan-kesalahan mereka perlu kesabaran. Yang ke-10, memperhatikan adab-adab ilmu. Ilmu yang bermanfaat didapatkan diantaranya dengan memperhatikan adab. Dan adab di sini mencakup adab terhadap diri di dalam pelajaran, adab terhadap guru dan teman dan lain-lain. Orang yang beradab di dalam ilmu berarti dia mengagungkan ilmu. Maka dia dipandang sebagai seorang yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Adapun orang yang tidak beradab, maka dikhawatirkan ilmu akan sia-sia bila disampaikan kepadanya. Berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bahkan sebagian salaf mendahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dan banyak di antara penuntut ilmu yang tidak mendapatkan ilmu karena dia menyia-nyiakan adab. Yang ke-11, menjaga ilmu dari apa yang menjelekkannya. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjaga wibawanya, karena apabila dia melakukan sesuatu yang merusak wibawanya sebagai seorang penuntut ilmu, berarti dia telah merendahkan ilmu. Seperti terlalu banyak menoleh di jalan, berteman akrab dengan orang-orang fasik dan lain-lain. Yang ke-12, memilih teman yang saleh. Seorang penuntut ilmu perlu teman yang membantu untuk mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguh. Teman yang tidak baik akan memberi pengaruh yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang berada di atas agama teman akrabnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman akrab. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.